والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. أخواني وأخواتي أعزني وأعزكم الله بارك الله لي ولكم. الحمد لله. Pada kesempatan siang hari ini, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Nah, kita akan masih membahas tentang arkanus sholat atau apa, rukun-rukun sholat. Yang mana rukun-rukun sholat ini kemarin telah dibahas jumlah semuanya insyaAllah ta'ala ada berapa? 14. Dan yang baru kita selesaikan sampai ke berapa? 9. Sampai ke? 9. Baik, yaitu pada sampai ke 9. Yaitu kemarin kita telah selesaikan pada ya arkanus sholat yang ke-9 atau yang ke-6. Sampai di situ kan? Iya. Apa yang ke-9 terakhir kemarin? Tumakninah fil kulli, yaitu tumakninah di dalam melakukan semuanya. Maksudnya semua gerakan di dalam sholat yang kita lakukan hendaknya dilakukan dengan tumakninah. Apa tumakninah itu, Rijal? Apa maksudnya tumakninah itu? Ya, yaitu sholat dengan tenang, pelan-pelan, tidak terburu-buru, ya, tidak kesusu di dalam melakukan ibadah sholatnya tersebut. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita akan masuk pada ar-ruknul ashir, ya, ar-ruknul ashiru, rukun yang ke-10 dari rukun-rukun sholat. Nah, perhatikan di sini. Ar-ruknul ashiru min arkanis sholati at-tashahudul akhiri, ya, at-tashahudul akhiri, yakni tashahud al-akhir, at-tashahudul akhiru, nah, at-tashahudul akhiru, nah, ya. Di antara rukun-rukun sholat itu adalah tasyahud al-akhir, yakni melakukan tasyahud akhir, ya. Baik. Tasyahud akhir ini yaitu tasyahud yang dilakukan pada rakaat yang terakhir dari sholat, sebagaimana yang kita ketahui. Kalau sholatnya itu 2 rakaat, berarti di rakaat keberapa tasyahud akhirnya? Rakaat ke-2. Kalau sholatnya terdiri 3 rakaat, berarti tasyahud akhir di mana? Di rakaat berapa? Ketiga. Kalau sholatnya terdiri 4 rakaat, maka tasyahud akhir di rakaat ke-4. Demikian seterusnya. Nah, jadi kalau kita melakukan sholat, maka tasyahud akhir itu termasuk dari rukun-rukun sholat. Mana dalilnya? Baik, perhatikan. Qala mu'allif rahimahullah wa dalilu ala dalika, dalil atas yang demikian itu hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna adalah kami, idza, apabila, sallaina, kami salat, khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam, kulna, maka kami berkata atau kami berdoa, assalamu ala jibril wa mikaila, assalamu ala fulanin wa fulanin. Begitu. Artinya apa? Para sahabat ketika sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tasyahudnya mereka berdoa seperti itu. Assalamu ala Jibril wa Mikaila. Begitu ya. Menyebut, mengucapkan salam dengan mendoakan semoga keselamatan kepada malaikat Jibril. Demikian pula kepada malaikat Mikail. Assalamu ala fulan wa fulan. Begitu. Mereka berdoa seperti itu. Ya, kemudian setelah mendengar mereka para sahabat berdoa seperti itu, faltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu menoleh kepada kami, ya, iltafata atau faltafata, kemudian menoleh siapa? menoleh ilaina kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam menoleh kepada kami, ya, melihat kok kami waktu itu berdoa seperti itu. Faqala, maka beliau pun bersabda, innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah taala adalah as-salam, zat yang maha memberi keselamatan, zat yang maha memberi kesejahteraan. Innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah taala itu adalah as-salam, yaitu dia memiliki nama as-salam dan juga memiliki sifat memberikan na'am keselamatan kepada segenap hambanya dan makhluknya. Fa idza shalla ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian salat, falyakul, maka hendaknya dia mengucapkan attahiyatu lillah dan seterusnya, ya, attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya dari zikir-zikir tahiyat, zikir-zikir tasyahud, ya, tahiyat tersebut. Nah, ya, maka beliau mengajari para sahabat tentang bagaimana doa atau tasyahud yang benar itu. Innallahu wassalamu fa idza shalla ahadukum falyakul attahiyatu lillah dan seterusnya. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, ketika melihat atau mendengar para sahabat ketika tasyahud, mereka berdoa assalamu ala Jibril wa Mikail, begitu mendoakan nama para malaikat. Nah, ini keliru. Maka Rasulullah menasihati, kalau kalian sholat, maka hendaknya ucapkan attahiyatu lillah. Coba siapa yang sudah hafal doa ketika tahiyat tasyahud? Naam, Adit, kera. Bina Adit, attahiyatu lillah. Assalamualaika ayyuhan nabiyu, assalamualaina. Terus Barik. Barakallahu fikum. Masya Allah, ya, sudah hafal Acik. Yang lain sudah hafal? Naam, man yakra? Hai, antum. Hai, apa? At-tahiyyatu lillah. Coba Ibrahim. Ayuhan. Terus. Nah. Iya. Pak. Innaka Allahumma barik wa ala ali Ibrahim innaka. Barakallahu fikum. Nanti ada doa lanjutannya, ya. Baik. Nah, itulah doa, ya, at-tahiyat yang sudah kita kenal dan kita hafal. Maka syaitnya di sini adalah Rasulullah mengatakan fa idza shalla ahadukum, maka apabila salah seorang dari kalian sholat, falyakul, maka ucapkanlah, maka berdoalah dengan mengucapkan attahiyatu lillah dan seterusnya. Al-hadis, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Wa hadza, kata penulis, wa hadza yadullu ala annahu furida ba'da an lam yakun mafruḍa. Maka ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya, ya, tahiyat itu furida, difardukan, diwajibkan, ba'da an lam yakun mafruḍa, setelah sebelumnya itu apa? Belum diwajibkan. Setelah tadinya belum diwajibkan. Qala Dr. Abdullah Thoyyar. Nah, artinya apa? Iya, para ulama sepakat, ikhwan, bahwasannya tasyahud akhir itu adalah termasuk rukun daripada rukun sholat. Dikarenakan apa? Kalau seandainya ternyata orang itu tidak melakukan doa ini, melakukan doa tasyahud akhir, tidak sah sholatnya, ya. Dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan, yaitu tasyahud akhir semacam ini, ya. Kenapa? Rasulullah SAW sebagaimana biasa beliau mengucapkan apa? Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana hadisnya? Sallu baik, barakallahu fikum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Baik, barakallahu fikum. Nah, setelah itu ya. Jadi dari dalil ini dan juga yang lain, para ulama menyatakan bahwa tasyahud akhir, yaitu doanya di sini, melakukan doa tasyahud akhir itu mutahiyat, itu wajib. Ya, itu adalah wajib, bahkan termasuk rukun-rukunnya sholat. Baik, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada ar-ruknul hadi asyara. Ya, ar-ruknul hadi asyara, yakni rukun yang ke-11. Al-julusu litasyahudil akhiri. Ya, al-julusu litasyahudil akhiri. Duduk ya untuk tasyahud akhir. Sekarang duduknya. Kalau tadi melakukan tahiyatnya, tasyahudnya ya, yakni ketika melakukan doa untuk tasyahud akhir, yaitu perbuatannya. Sekarang na'am, duduknya ini. Nah, duduk tasyahud akhir ini juga termasuk apa? Rukun daripada rukun-rukun salat. Wa dalilu ala dzalik, dalilnya, dalil atas yang demikian itu, lima sabata min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutawatiri. Ya, dikarenakan atau disebabkan lima sabata, dikarenakan sabata telah sabit, telah tetap. Ya, min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutawatiri, yang mutawatir. Mutawatir itu apa, kawan? Mutawatir itu yaitu diriwayatkan dari berbagai jalan dan banyak yang meriwayatkan hadisnya. Ya, kalau disebutkan hadis mutawatir berarti hadisnya itu banyak ya yang meriwayatkan hadisnya dari banyak para sahabat, tidak sekedar satu atau dua orang saja, tetapi banyak para sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sehingga disebut mutawatir. Nah, di sini penulis mengatakan dalilnya adalah lima sabata min fi'lin Nabi SAW al-mutawatiri. Ya, dikarenakan telah tetap dari perbuatan Nabi SAW yang mutawatir. Annahu kana, bahwasannya adalah beliau itu yajlisul uqudal akhirah. Nah, beliau duduk uqudal akhirah, yaitu dengan duduk akhir, duduk yang terakhir, maksudnya duduk akhir. Jadi setiap pada rokaat yang terakhir beliau sebelum salam, maka beliau biasa, kana, beliau biasa yajlisul uqudal akhirah, beliau biasa melakukan duduk yang akhir. Wa yaqra'u fihi, dan beliau membaca di dalamnya at-tasyahhuda, beliau membaca di dalamnya tasyahud. Ya, nah, beliau membacakan tasyahud. Tasyahud itu kalimat persaksian, asyhadu alla ilaha illallah, sebagaimana kita waktu tasyahud itu, waktu tahiyat, melakukan doa ini. Ya, seperti itu. Maka perhatikan, saya ulangi lagi, telah tetap dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutawatiri, yang mutawatir, yang banyak meriwayatkannya, annahu, bahwasannya beliau itu kana, beliau biasa ya jalisul uqudal akhir, beliau biasa duduk tasyahud akhir. Wa yaqra'u fihi tasyahuda, dan beliau membaca di dalamnya tasyahud. Wa hadza ijma'un baina ahli ilmi, dan ini merupakan ijma' atau kesepakatan baina ahli ilmi, di antara para ahlul ilm, yaitu para ulama, annahu ruknun min arkanis shalah, bahwasanya tasyahud akhir atau duduk tasyahud akhir itu ruknun min arkanis shalah, termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun shalah. Baik, jadi ini termasuk salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Baik, perhatikan, sebelum saya lanjutkan, untuk mengulang kembali, coba Huzaifah sebutkan apa bedanya rukun sholat dengan syarat sholat. Sekarang sebutkan persamaannya dulu, rukun sholat dengan syarat sholat. Apa persamaannya? Persamaannya apa rukun sholat dengan syarat sholat? Sebutkan. Udkhul, kif, berkali-kali, Lagi coba Alfian, apa, apa persamaan antara rukun sholat dengan syarat sahnya sholat? Ya, berarti kedua-duanya termasuk apa? Apa? Menentukan sah atau tidaknya sholat. Kalau dipenuhi syarat, apa, baik syarat maupun rukunnya, sholatnya sah. Tapi kalau tidak dipenuhi baik syarat maupun rukun ini, maka sholatnya menjadi tidak sah. Paham ya? Baik, apa bedanya Rijal? Nah, Rijal, apa bedanya sekarang? Tadi disebutkan persamaannya, sama-sama menentukan sahnya sholat. Perbedaannya apa? Ayo, sudah sering diulang-ulang supaya tidak lupa, makanya kita ulang kembali. Apa Rijal? Perbedaannya apa? Ayo. Nah, dibantu Isa. Syarat itu di, syarat itu di luar sholat. Baik, kalau kalau rukun? Di dalam sholat. Di dalam sholat itu sendiri. Artinya apa? Bahwa yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat adalah perkara-perkara yang di luar sholat. Perkara-perkara yang di luar sholat tetapi menentukan sahnya sholat. Contohnya apa Isa? Perkara di luar sholat itu? Berniat. Eh? Apa? Apa? Berwudu, toharoh. Ini termasuk syarat sahnya sholat. Contohnya lagi syarat sahnya sholat. Eder. Apa contohnya yang lalu? Sudah kok. Seperti Islam, beragama Islam, terus berakal sehat, terus tamyiz, terus iya bersuci sudah, juga telah masuk waktu sholat juga, terus menghilangkan najis atau hadas dari tubuh atau badan atau pakaian dan seterusnya, iya kan? Itu namanya syarat-syarat sahnya sholat. Iya, dia termasuk bagian sholat enggak? Enggak. Tidak. Tapi kalau tidak adanya ini semua, maka menjadikan sholat tidak sah. Kalau bisa coba contohkan Salman, rukun sholat, coba contohkan. Apa ya? Hah? Takbiratul ihram. Contoh lain Muhammad. Ayo. Hah? Hah? Melakukan ruko, nah itu rukun sholat. Apalagi Udaifa, get sujud, apalagi Musa. Takbiratul ihram sudah. Apa Pak Ibrahim? Membaca Al-Fatihah, sahih. Ditambahi Bang Ali, nah apa? Bangkit dari sujud, barakallahu fikum, berdiri iktidal, bangkit dari sujud dan sebagainya. Ini semua termasuk rukun-rukun sholat. Paham ya? Nah, jadi di sini Para ulama bersepakat bahwasannya, iya, yang namanya duduk tasyahud akhir itu adalah termasuk salah satu rukun daripada rukun sholat. Qala Ibnu al-Qattan rahimahullah fi ijma'atih, ya, naam. Al Imam Ibnu al-Qattan rahimahullah dalam kitabnya ijma' atau al ijma', ya, pada masalah ke 696 beliau mengatakan wa ajma'u annal jalsata atau naam annal jalsata fi akhiri sholati fardun min furudis sholat. Wa ajma'u artinya apa? Dan para ulama telah ijma', telah sepakat annal jalsata bahwasanya duduk fi akhiri sholat, pada akhir sholat, maksud duduk di akhir sholat, yaitu duduk akhir, duduk tasyahud akhir, fardun adalah suatu kewajiban min furudi sholat, dari fardu-fardunya sholat. Artinya suatu kewajiban daripada kewajiban-kewajiban sholat. Artinya ini disebut sebagai apa? Rukun-rukun sholat. Nah, di samping itu ikhwan, perhatikan dari perbuatan Nabi, beliau tidak pernah meninggalkan sama sekali. Ya, yang namanya duduk akhir, duduk tasyahud akhir, apa pernah Rasulullah SAW meninggalkan? Tidak pernah. Nah, begitu. Karena itu para ulama mengatakan at-tasyahudul akhir ruknun min arkanis shalah, man tarakahu batalat shalatuh. Ya. Bahwa duduk akhir itu, tasyahud akhir, termasuk salah satu rukun daripada rukun salat. Siapa yang meninggalkannya dengan sengaja, maka batal atau enggak sah salatnya. Kita lanjutkan sedikit. Qultu, saya berkata, penulis kitab ini mengatakan Falau qamal musalliu, ya, seandainya orang yang sholat itu berdiri, ya, falau qamal musalliu, apa musalliu, naam, seandainya berdiri orang yang sholat, wa qara'at tasyahuda, dan dia membaca tasyahud, berdiri dia, berdiri tapi membaca tasyahud, tidak pakai duduk, fa innahu la yujzi'u, la yujzi'uhu, maka sholatnya itu tidak cukup. Yujzi'uhu tidak cukup alias tidak sah, ya. Kenapa? Li'annahu taraka ruknan, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan sesuatu yang rukun, sesuatu yang merupakan rukun salat, yaitu duduk tasyahud akhir dengan duduk. Lah ini enggak, orang ini salat tetapi ketika baca tasyahud sambil berdiri, langsung berdiri terus baca doa tasyahud enggak pakai duduk, maka salatnya ini tidak sah, tidak mencukupi, tidak akan diberi balasan pahala oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annahu taraka ruknan, karena sesungguhnya dia telah meninggalkan salah satu rukun, wahuwal jalsatu, ya, wahuwal jalsatu, yaitu apa? Yaitu duduk, maksudnya duduk akhir. Fala buddha, maka tidak bisa tidak alias harus. La buddha itu maksudnya tidak bisa tidak atau harus, mesti, begitu ya. Fala buddha, maka mesti, maka harus, maka tidak bisa tidak. Ayya jelisa, untuk apa? Untuk duduk, litasyahudi, untuk tasyahud, wassalam, wassalami, dan juga untuk salam. Artinya apa? Di sini para ulama kita mengatakan seperti itu, bahwasannya orang yang sholat, ya, misalnya dia baca doa tasyahud saja, baca tasyahud saja, tapi dengan berdiri tanpa duduk akhir, tanpa duduk tasyahud, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya, karena apa? Dia meninggalkan salah satu rukun, yang rukun itu bentuknya duduk, duduk untuk tasyahud apa? Akhir apa awal? Akhir. Nah, ya, karena itu kata penulis, fala buddha, apa artinya la buddha tadi? Apa artinya buddha tadi? Maka harus atau mesti atau tidak, tidak boleh tidak. Nah, begitu ya. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tidak, berarti mesti atau harus, la buddha, ya. Fala buddha, maka tidak bisa tidak, maka tidak harus tidak, artinya mesti begitu, harus. Nah, begitu. Harus apa? Ayya jelisa litasyahudi wassalami, untuk melakukan duduk, ya, untuk duduk, melakukan duduk apa? Tasyahud, untuk tasyahud maupun untuk salam. Nah, seperti itu. Maka inilah yang termasuk dari rukun-rukunnya sholat. Kita tambahi satu rukun lagi. Wa ruknu tsaniya asyara, rukun yang ke-12 min arkani sholati, dari rukun-rukun sholat, apa itu? Atas limatani, yaitu dua salam, melakukan dua salam. Apa dua salam itu? Melakukan dua salam ke kiri dan juga ke kanan, menolehkan, ya, ke kiri dan ke kanan, yaitu dengan mengucapkan salam, ya, melakukan dua salam. Ini termasuk juga rukun karena dia termasuk penutup daripada sholat. Ya, wa dalilul awwalu, dalil yang pertama, hadisu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yaitu hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Saya tanya dulu, Ali bin Abi Talib itu siapanya Rasulullah itu? Lo, Ali bin Abi Talib kok paman? Siapa ya? Apa coba? Hah? Apa Habib? Sepupu Rasulullah, termasuk apanya lagi? Sahabat. Sahabat, ya jelas sahabat. Siapa lagi? Ayo. Khalifah. Anaknya. Anak apa? Ayo. Anak paman. Iya, anak paman Rasulullah, makanya namanya sepupu. Sudah tahu. Iya. Tapi apanya Rasulullah? Beliau kan menikah dengan anak putri atau putrinya Rasulullah. Berarti apanya Rasulullah? Menantu. Barakallahu fikum. Beliau itu ya anak pamannya Rasulullah, yaitu sepupunya beliau. Siapa bapaknya Ali bin Abi Thalib ini? Abu Thalib. Barakallahu fikum, ya. Ini bapaknya, ini pamannya Rasulullah. Terus yang kedua, beliau juga sahabat. Naam, beliau sahabat. Masih ada lagi. Apa tadi? Khalifah. Beliau menantu Rasulullah. Iya, juga termasuk khalifah penggantinya Rasulullah yang keberapa itu? Kedua. Lo. Kok kedua? Ketiga. Terakhir. Keberapa terakhir itu, Habib? Keempat. Barakallahu fikum. Kok lupa tuh, yo? Nah, perhatikan nih, baik-baik. Baik, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang lanjutkan. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Miftahus salati tuhuru." Ingat ini hadisnya, diingat baik-baik hadis ini. "Miftahus salati tuhuru." Kunci pembuka salat adalah at-tuhur, bersuci. Apa bersuci itu? Wudu, ya. Kunci pembuka salat adalah at-tuhur, yakni bersuci alias wudu. Wa tahrimuha, dan haramnya salat itu at-takbiru, dengan takbir. Takbir apa ini? Takbiratul ihram. Taib, barakallahu fikum. Wa tahliluha taslimu, dan halalnya salat adalah dengan taslim. Apa artinya taslim di sini? Salam. Mengucapkan salam, yaitu di akhir salat mengucapkan salam. Artinya haramnya sholat dengan takbir, yaitu dengan takbiratul ikhram. Karena kalau sudah melakukan takbiratul ikhram, menjadikan haram semua perbuatan selain sholat. Tetapi kalau sudah salam, maka menjadi halal lah, menjadi halal kembali perbuatan selain sholat. Paham semuanya ini? Naam. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan sanadnya sahih. Dibuat. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu ya. Naam. Kita lanjutkan lagi. Wa hadza ruknun min arkanis salati. Dan ini, yaitu maksudnya ini di sini salam, ya. Salam ini ruknun min arkanis salat, termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun salat. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya, ma shalla salatan qatti atau qattin, ya. Ma shalla salatan qattin, ya. Naam. Dan Nabi SAW tidaklah sholat dengan suatu sholat sama sekali, illa kecuali, ya, wa yuslimu an yaminihi wa an yasarihi. Kecuali beliau melakukan salam, ya, di sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya. Artinya apa? Beliau tidaklah pernah melakukan sholat sama sekali, melainkan beliau selalu mengakhiri sholatnya dengan apa? Salam, yaitu noleh ke kanan dan noleh ke kiri. Berapa kali? Dua kali. Loh, kok dua kali? Berapa kali? Satu kali. Jangan lupa ini pertanyaannya, perhatikan ya. Nah, wa dalilu ala dalika, dan dalil atas yang demikian itu adalah hadis Amir bin apa? Naam, hadisun Amir bin Sa'din. Amir bin Sa'ad an abihi, dari bapaknya. Qala, katanya, kuntu ara Rasulullah SAW yusallimu an yaminihi wa an yasarihi. Adalah aku melihat Rasulullah SAW yusallimu, beliau melakukan salam, an yaminihi wa an yasarihi, ya, ke sebelah kanan dan sebelah kirinya. Hatta ara bayadha haddihi, sampai-sampai aku melihat bayadha putihnya haddihi, pipinya beliau. Ya, jadi salam itu jangan cuma ngelirik gini toh, tapi betul-betul toleh begini, yaitu pipinya itu kelihatan dari orang yang di belakang. Begitu, ya. Lihat ini Rasulullah. Hatta ara bayadha haddihi, katanya, ya, ini tadi bapaknya Amir bin Sa'ad, beliau katakan, sampai-sampai aku melihat putihnya pipi beliau ketika salam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nolehnya itu betul-betul noleh, tapi enggak sampai kita memutar ke belakang begini melihat ke belakang, tapi melihat ke samping sana, ya. Sehingga pipinya ini kelihatan dari orang yang di belakang kita, yaitu nampak. Tapi kalau kamu cuma melirik tok begini, ya enggak kelihatan. Jadi harus betul-betul menoleh begini, ya. Nah, seperti itu. Coba, paham semuanya ini? Ngerti enggak? Nah, perhatikan baik-baik ini anak-anak. Nah. Iya. Kemudian wa dalil usani, dalil yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalil kedua adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Saya tanya dulu, Aisyah itu apanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah. Betul, bukan putrinya. Jangan keliru loh. Istrinya apa putrinya? Hah? Istri beliau. Jangan keliru ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau begitu Aisyah itu istrinya beliau. Putrinya siapa dia ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Aisyah dinikahi Rasulullah usia berapa? Usia berapa? 6 tahun. Baru setelah itu dikumpuli Rasulullah, dikumpuli Rasulullah pada usia berapa? Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Setelah hijrah, yaitu di Madinah. Ingat baik-baik sejarahnya. Antum kan belajar sirah, toh? Nah, belajar sirah nanti insyaallah ketemu ya kisahnya. Baik. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yahtimu salata wa taslima." Ya, beliau menutup salatnya itu dengan apa? Menutup salatnya dengan bit taslimi. Ya, bit taslim ya. Oh iya, saya ulangi. Yahtimu salat bitaslimi, ya, beliau menutup sholatnya itu dengan salam, ya. Jadi sholatnya itu sebagai ditutup dengan salam. Wa dalilu thalis, dalil yang ketiga, an Alqamah bin Wa'ilin, ya, dari Alqamah bin Wa'ilin, an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu qol, beliau berkata, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, faka wasallam, ya, nah, fakana yusallim, itu enggak usah pakai wasallam, itu enggak usah, ya, sekarang sudah ada wasallam tadi, ya, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallam itu double berarti, ya, kan pada tulisan kecil sudah ada wasallam, ya, nah, wasallam yang kedua enggak usah dicoret saja enggak apa-apa. Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana yusallimu, maka adalah beliau melakukan salam, an yaminihi, yaitu dengan menolehkan sebelah kanan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi, assalamu alaikum warahmatullahi, ya, jadi kalau sebelah kanan boleh mengucapkan seperti ini, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap, ya, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke sebelah kanan lengkap, adapun ke sebelah kiri, assalamu alaikum warahmatullahi, itu saja tanpa wabarakatuh. Ini cara pertama. Shh, dengarkan. Coba lihat mana Isa tadi? Kitab sifat salat Nabi. Baik. Ya, ucapan salam itu bisa dilakukan beberapa apa? Cara, ya. Yang pertama tadi yaitu dengan mengucapkan salam ke sebelah kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Kemudian sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, sebagaimana dalam hadis ini, hadis yang riwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani rahimallahu taala. Atau kadang-kadang beliau mengucapkan ke sebelah kanan dengan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, sama. Ya. Ya, hatta yura bayadu haddihil aiman, sampai kelihatan pipinya yang sebelah yang ini, yang kanan, ketika noleh ke kanan. Ketika noleh ke kiri, sampai kelihatan pipinya yang putih yang sebelah kiri. Pipinya Rasulullah putih, ya. Beda dengan pipi kita, ya. Apalagi yang sering layangan ini. Nah, yang sering panas-panas di siang hari ini. Pipinya ra putih blas itu, ya. Ngawireng gitu, ya. Nah, seperti itu. Ireng, jangan panas-panas anak-anak, ya. Enggak boleh. Nah, ya seperti itu, ya. Jadi di rakaat pertama kita kadang-kadang beliau melengkapi dengan wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian ke sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi, atau tadi yang kedua apa, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, ini cara kedua, ya. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, Ya. Assalamualaikum. Ya. Kadang-kadang beliau ke sebelah kanan ucapkan assalamualaikum warahmatullah. Kemudian yang kiri assalamualaikum tok. Yes. Tapi enggak pakai tok lo ya. Assalamualaikum gitu ya. Yes. Cukup. Jadi yang ketiga bagaimana tadi? Assalamualaikum warahmatullah. Yang kanan, yang kiri assalamualaikum. Yes, gitu aja. Enggak pakai tok ya. Ya. Itu ya. Nah, seperti itu. Atau terkadang beliau mengucapkan salamnya satu kali, yaitu kanan tok. Assalamualaikum. Sudah, setelah itu beliau tidak melakukan yang kiri. Begitu kata Syekh Albani taala, ya, sebutkan oleh beliau dalam sifat salat Nabi bagian at-taslim. Ada empat cara. Ya. Cara yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan assalamualaikum warahmatullah. Cara kedua, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Cara ketiga, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum. Gitu saja, ya. Kemudian yang keempat, assalamualaikum. Sudah itu saja sebelah kanan tok. Ya. Tidak kiri, langsung sudah itu beliau berpaling yaitu berzikir. Nah, ini ada empat cara. Dan sering kita lakukan cara keberapa berarti? Yang ke. Ya sering dipraktekkan dalam sholat, misalnya ustadznya, imamnya ustadz berbeda atau saya. Cara keberapa? Dua. Cara yang kedua itu yang paling sering ya. Nah, terkadang imam boleh melakukan cara yang ini, cara yang itu untuk sholat. Atau kalau kalian sholat sendirian, kalian sholat sendirian, maka lakukan beberapa cara yang disunahkan Rasulullah. Semua ini kata Syekh Albani rahimahullah berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian tambahkan terakhir, wa ajma'a ahlul ilmi, dan para ulama telah sepakat, anna salata, bahwa salat itu la tatimu, tidaklah sempurna, illa bisalami minha, ya, kecuali dengan mengucapkan salam dari salatnya tersebut, illa Abu Hanifah, kecuali Abu Hanifah. Kenapa Abu Hanifah? Beliau berpendapat, ya, bahwasanya apa itu salat itu masih bisa diterima atau masih sah meskipun tanpa salam, karena menurut beliau salam itu bukan termasuk rukun salat dan bukan kewajiban. Namun pendapat ini pendapat nyeleneh, pendapat yang syad, pendapat yang ganjil, pendapat yang tidak bisa diterima alias dhaif. Ya, illa Abu Hanifah, kecuali Abu Hanifah, karena Abu Hanifah berpendapat lain, ya. Adapun yang benar pendapat jumhur ulama, pendapat mayoritas ulama bahwa salat tidaklah sah, tidaklah sempurna kecuali harus dengan mengucapkan apa? Salam. Baik. Siapa namanya Abu Hanifah? Ismuhu An-Nu'man bin Tsabitin rahimallah. Nama beliau adalah An-Nu'man bin Tsabit rahimallah. Nah, ini ada kisahnya ya, ikhwan. Banyak ya, kisahnya masyhur. Ya, tetapi masalah hadisnya ini ada yang mengatakan hasan atau sahih, ada pula yang mengatakan lemah. Tapi kisah ini masyhur. Disebutkan dalam riwayat, ikhwan, bahwa dulu ada seorang pemuda namanya Tsabit. Tsabit ini seorang yang soleh, ya, soleh dia. Dia itu seorang yang soleh. Suatu hari beliau berjalan melewati sebuah sungai dalam keadaan perutnya lapar. Ini cerita sedikit ya, supaya tidak ngantuk. Dengarkan. Suatu hari Tsabit ini melewati sebuah sungai, ya, yang di situ dalam keadaan perutnya lapar. Tiba-tiba didapati ada buah yang mengalir ikut aliran sungai. Ada buah apa ya namanya? Buah apa begitu? Semacam apel atau apa begitu? Enak, ya. Terus kemudian buah itu mengalir ikut aliran sungai. Kaget dia, ada buah. Lezat ini kelihatannya. Diambillah buah itu dari sungai. Dia berpikir, ini paling buah ini jatuh dari pohon yang di sebelah sana. Kemudian dibawa oleh aliran sungai, ditemukan sama dia. Dia mau makan karena saking apanya laparnya. Tapi dia mau makan gak jadi makan. Dia bilang, saya gak mau, saya izin dulu sama yang punya. Ini mungkin jatuh dari pohon yang pemiliknya pasti ada. Kalau saya makan ini, berarti itu mengambil apa sesuatu yang bukan hak saya. Maka sahabat ini pun, dia pun datang menyisiri sungai untuk mencari di mana pohon itu berada. Ternyata pohon itu ada di sebuah bangunan yang megah, yang rumahnya besar. Di situ ada pohon yang di pinggir sungai, sehingga buahnya jatuh di situ. Maka dia pun mengatakan, mungkin pemiliknya adalah orang yang di rumah ini. Saya akan datangi dia, saya akan minta izin untuk boleh makan buah yang jatuh tadi di sungai. Maka dia pun datang ya kawan, menemui siapa tadi? Menemui orang yang punya rumah tadi. Datangilah, ternyata orang itu memang orang yang kaya, ya, orang yang kaya. Begitu. Datangi, dia bilang, "Pak, permisi, lu ada Pak, siapa namamu nak?" "Saya seorang pemuda dari jauh, Pak. Nama saya Thabit." Ya. "Kemudian apa? Saya apa perluanmu?" "Saya ingin minta izin supaya Anda mengizinkan saya untuk memakan buah tadi." "Oh enggak, kisahnya Pak, tadi sudah terlanjur dimakan." "Afan ya, kisahnya sudah terlanjur dimakan. Ini buahnya sudah habis. Sudah terlanjur masuk perut." Ya, terus dia ketika itu baru ingat kalau ini mesti ada pemiliknya, sementara dia belum izin, dia berdosa, dia merasa berdosa, sampai akhirnya dia datang minta maaf. Tujuannya datang ke situ minta maaf sama siapa? Pemilik buah yang jatuh tadi. Masya Allah, menunjukkan apa ya kawan? Bahwa pemuda ini orang yang warok. Apa warok itu? Warok itu artinya orang yang sangat-sangat berhati-hati terhadap barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, maksud syubhat itu, ini buah yang jatuh ini boleh enggak saya makan? Jangan-jangan nanti orangnya enggak ridho. Kalau enggak ridho, haram dong buat saya. Nah, begitu. Saking hati-hatinya dia. Yo, orang yang warok ini namanya. Warok itu orang yang berhati-hati dari semua barang-barang yang syubhat, apalagi yang haram. Maka dia pun datang kepada orang yang kaya tadi minta maaf. "Wahai Pak, saya minta maaf ke sini datang jauh-jauh minta maaf kepada Anda. Lu kenapa, apa salahmu?" "Saya telah memakan buah yang tadi jatuh dari pohonnya Bapak, kemudian dibawa air. Saya temukan di sana, saya makan. Saya ingat ini mesti ada yang punya. Oh, ternyata betul yang punya pohon ini adalah Anda. Karena itu saya minta maaf, Pak. Tolong maafkan saya." Katanya, katanya Bapak tadi, "Tidak, saya tidak mau maafkan." Loh, wah bingung ini. Yo, tidak mau maafkan, dia merasa dosa lagi. Waduh lah, kalau saya minta maaf gak dimaafkan, berarti saya berdosa. "Tolong Pak, maafkan saya. Apapun yang Bapak berikan kepada saya, artinya apa? Ya, misalnya saya harus berbuat apa, yang penting Bapak maafkan saya akan lakukan." Begitu katanya. "Apapun Bapak perintahkan kepada saya mau disuruh buat apa, ya, yang penting Bapak maafkan saya akan lakukan." Begitu. "Baik, kalau begitu kamu harus kerja sama saya. Tapi saya tidak akan bayar." "Dikerja tapi tidak dibayar." "Baik, berapa lama?" "Satu bulan." "Oh, sudah satu bulan anak. Kerjalah dia satu bulan di rumah itu tanpa digaji." Dia pun rela. Yang penting apa? Si tuan tadi mau maafkan kesalahan dia. Demi untuk mendapat kemaafan, dia pun rela bekerja satu bulan tanpa dibayar. Betul, kerja di situ satu bulan lamanya. Setelah satu bulan berlalu, datang lagi dia kepada majikannya. "Wahai Bapak, wahai Tuan, gimana, saya sudah kerja satu bulan. Ya, apakah sudah cukup? Bapak bisa maafkan saya?" "Tidak." "Oh, tidak lagi. Gimana ini?" Ternyata dia dihukum. "Kamu harus menerima hukuman saya yang lain." Waduh, dihukum lagi. Bayangkan, cuma makan satu butir buah loh itu. Iya. Satu butir buah saja itu pun nemu di sungai. Mestinya kan enggak masalah ya. Salah ya jatuh, iya kan? Begitu ya. Tapi subhanallah, orang ini warok. Saking hati-hatinya dari perkara yang barang ini halal atau haram, dia takut kepada Allah. Maka sang tuan tadi mengatakan, "Enggak, saya enggak mau, saya belum maafkan kamu. Kamu harus menerima hukuman saya yang lain." "Apa itu Pak?" "Kamu harus menikah dengan anak saya." Loh, dihukum saya menikah dengan anaknya. Apa hukumannya? Menikah dengan anaknya yang, maaf, tapi kamu jangan PD dulu ya, jangan GR dulu, gitu ya istilahnya. Jangan gede rumongso dulu. Anak saya itu, ingat ya, ingat, anak saya itu meskipun ya dia itu anak saya, tetapi dia itu punya cacat. Anak saya itu cantik, tapi punya cacat. Apa cacatnya? Dia itu anak saya itu bisu, tidak bisa ngomong. Oh, siapa mau nikah dengan mata bisu? Nah, ya. Yang kedua, telinganya itu tuli, tidak bisa dengar apa-apa. Dan matanya pun buta, tidak bisa melihat. Coba bayangkan, tuli, bisu, buta, sopo sing gelem? Mas Ali gelem ora? Ya, baik. Seperti itu ya, kawan. Iya, Ami Abu Dar mau enggak kira-kira? Oh, sudah punya. Ya. Ya, Abu Ahmad mau enggak itu? Wah, bayangkan ini. Ya, Mujahid oh si kecil. Ya, Ibrahim apalagi masih kecil. Baik, perhatikan ini. Ya. Ketika dia, kawan, iya, diminta itu. pokoknya kamu tak kasih hukuman, harus nikah dengan anak saya. Anak saya itu bisu, buta, dan tuli, tidak bisa dengar apa-apa. Dan lagi pula cacat, enggak bisa jalan. Masya Allah. Ya. Wah, dia tambah pusing ini orang pemuda tadi. Ya Allah, saya punya istri kayak gitu gimana gitu ya. Itu hukuman buat kamu, katanya. Akhirnya apa nak? Baiklah Tuhan, saya siap. Kalau memang begitu itu takdir saya, saya akan lakukan. Yang penting Tuhan bisa memaafkan saya. Mau maafkan saya? Iya. Saya bisa maafkan kamu, asal kamu nikahi anak saya. Anak saya cantik, tapi sayang, cacat. Oh, cantik, tapi cacat. Masya Allah. Cacatnya apa ya, Fan? Cacatnya itu bisu, tuli, buta, gak iso melaku. Ya. Gak bisa jalan, subhanallah. Akhirnya apa? Betul, menikahlah dia. Ya, tanpa terus dinikahkan sama bapaknya, diakadkan, dalam keadaan dia belum melihat calonnya. Tuh, calonmu di dalam kamar itu, yang cacat. Pokoknya kamu saya sudah nikahkan. Yo, akhirnya dia pun dinikahkan dengan sang anaknya tadi. Subhanallah, pada malam pengantin. Ya, malam pengantin ya. Oh, tentunya dia ingin ketemu istrinya kan. Deg-degan hatinya. Karena apa? Wah, istrinya ya opo bentuke iki. Ya. Katanya cantik tapi cacat, tuli, bisu, buta, gak bisa jalan. Yo, Allah musta'an. Begitu ya. Ternyata apa? Betul. Begitu masuk ke dalam tempatnya, kaget dia. Sang pemuda ini kaget. Subhanallah, ternyata memang betul istrinya itu cantik, anaknya si tuan tadi. Tapi yang dikatakan tadi tuli, ternyata tidak tuli. Katanya bisu, tidak bisu, bisa ngomong. Dan katanya buta, ternyata tidak buta alias bisa melihat. Kaget sang pemuda ini. Apa maksudnya bapak ini tadi? Kok kemudian apa berbohong sama saya seperti itu? Dia pun datang kepada sang majikan. Wahai tuan, wahai bapak, wahai tuan, ya. Kenapa Anda bohong sama saya? Tadi katanya saya dihukum untuk mendapatkan istri yang tuli, bisu, buta dan cacat. Tapi bisa jalan dia. Cantik, bisa bicara, bisa melihat, bisa mendengar dan bisa berjalan dengan normal semuanya. Apa maksudnya ini? Katanya sang bapak tadi atau sang tuan tadi mengatakan, nah, wahai anak muda, ketahuilah, saya ingin betul-betul menikahkan kamu dengannya. Saya katakan sama dia, sama kamu, dia itu tuli. Maksudnya tuli apa? Dia ini adalah wanita yang soleha. Tuli tidak pernah mendengar barang-barang yang haram, tidak pernah mendengar nyanyian-nyanyian, musik-musik haram atau perkataan-perkataan kotor. Tidak pernah dia, makanya tuli. Tuli dari mendengar perkataan yang haram. Itu maksudnya. Matanya buta, maksudnya tidak pernah melihat barang-barang yang haram, sehingga buta dari yang haram. Setiap hari dia hanya membaca Quran, membaca hadis, menghafal, beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan juga dia adalah bisu, artinya dia tidak pernah berkata-kata kecuali yang benar atau yang hak. Dan dia cacat, maksudnya dia bisa kaki, dia berjalan kaki, tidak pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Itulah wanita, itulah anak saya. Dan saya nikahkan kamu dengan saya karena saya percaya kamu seorang pemuda yang soleh. Karena apa? Bayangkan, cuma nemu apa tadi? Buah di jalan saja itu takut dosa, padahal wis dimplok, wis dimakan, seiling dosa. Berarti ini adalah pemuda yang beriman. Pemuda yang soleh, takut dosa. Ya? Hanya karena nemu makanan di jalan, itu ketakutan kepada Allah lebih besar daripada yang lain. Apalagi kalau ya, nah mencuri tentu lebih takut lagi kepada Allah. Menunjukkan apa? Saya percaya bahwa kamu adalah seorang pemuda yang solehah. Maka saya nikahkan kamu dengan anak saya. Pemuda yang soleh, saya nikahkan kamu dengan anak yang soleh. Masya Allah, itu kisahnya ikhwan. Nah, kalikahlah, senanglah, berbahagialah pemuda yang bernama Thabit ini. Lalu dalam kisah itu katanya disebutkan, maka dari keduanya lahirlah putra atau anak pertamanya yang laki-laki, yang kemudian dinamai dengan An-Nu'man bin Thabit. Siapa itu? Abu Hanifah. An-Nu'man bin Thabit. Ya, An-Nu'man bin Thabit adalah namanya Al-Imam Abu Hanifah. Begitu konon ceritanya, ya, menurut riwayat dari yang ada, meskipun di situ ada yang mengatakan ada yang sahih, ada yang matan dhaif, tapi begitulah kisahnya. Walhasil, An-Nu'man bin Thabit lahir dari dua orang bapak ibu yang soleh dan soleha, sehingga beliau menjadi imam besar di masanya, di masa itu. Ya, meskipun para ulama ya na'am mengingkari beliau, karena apa? Beliau terkadang dikatakan imam al-sunnah, tapi beliau banyak berpendapat dengan pendapat yang di luar sunnah Rasulullah SAW kecuali dengan akal dan sebagainya. Walhasil, tapi para ulama mengatakan, para umat mengakui beliau ulama yang utama dan termasuk imam di masanya, dan banyak pula pengikutnya dari mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nama Imam Abu Hanifah tadi siapa? An-Nu'man bin Thabit lah. Bapaknya tadi namanya Thabit, seorang yang saleh, sedangkan ibunya pun seorang yang saleha. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar bisa untuk memberi semangat ya, supaya kalian juga harus begitu ya, semangat. Apalagi berhati-hati dari yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita kaji pada kesempatan malam siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih.